dan cinta untuk mengamalkan dan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah tabaraka wa taala yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang masyhur, hadis Abi Hurairah muttafaqun alaihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah tabaraka wa taala akan memberi naungan kepada mereka pada yaumul qiyamah di bawah naungannya, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bawah lindungan arasy-Nya. Dan di antara salah satu dari 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengatakan, wa rajulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka bertemu karena Allah jalla wa ala, dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa diliputi rahmatnya dan mengumpulkan kita di akhirah di dalam jannahnya, sebagaimana Allah jalla wa ala telah mengumpulkan kita di dunia di atas prinsip saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, al-Islam yang merupakan agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang pedomannya hukum-hukum dan syariatnya seluruhnya datang dari Allah tabaraka wa taala, al-Khaliq al-Bari. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyampaikan risalah kepada seluruh umat ini tentang apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan, untuk menjelaskan kepada mereka segala hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian mereka mengamalkannya dan menghidupkannya, dan memperingatkan mereka dari segala hal yang dapat menjauhkan mereka dari al-jannah dan menyebabkan mereka jatuh ke dalam neraka, agar kemudian mereka selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat bersemangat untuk membimbing umat ini dan mengarahkan umat ini kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang sangat bersemangat untuk membimbing kalian, mengarahkan kalian kepada al-haq, kepada jalan yang lurus, as-siratul mustaqim. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengarahkan umat ini dengan cara yang terbaik, dengan penuh hikmah dan dengan penuh kasih sayang, agar kemudian manusia mengetahui tentang kebenaran Islam, agar kemudian mereka cinta kepada Islam, lalu kemudian mereka masuk ke dalamnya dan menjadi hamba-hamba Allah yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini sebagai pembawa rahmah, sebagai penebar kasih sayang kepada seluruh umat ini, dan penuh rasa cinta kepada mereka, agar kemudian umat ini selamat dari penyimpangan, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala berupa azab di dunia, demikian pula di akhirat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semenjak Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai rasul, maka beliau pun tidak berhenti di siang hari dan di malam hari, beliau terus menerus mendakwahkan Islam, mengajak umat ini agar mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan berbagai hal-hal yang diharamkan Allah tabaraka wa taala. Oleh karena itu, merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah Jalla wa'ala telah menganugerahkan kepada kaum mukminin ketika Allah Jalla wa'ala mengutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul yang berasal dari mereka sendiri, berasal dari bangsa Arab, dari jenis manusia, bukan dari kalangan jin, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan menyucikan jiwa-jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab was-Sunnah dalam keadaan sebelumnya mereka hidup dalam kesesatan yang nyata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan Nabiur Rahmah, seorang nabi yang penuh kasih sayang, mengajarkan umat ini segala hal yang dibutuhkan oleh mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa Ala menjelaskan itu di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dalam firman-Nya Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidaklah mengutusmu wahai Rasul melainkan sebagai rahmah kasih sayang untuk seluruh alam. Dan Allah Jalla wa Ala juga berfirman, "Wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnah 'ala 'ilmin hudan wa rahmah liqaumin yu'minun." Sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab yang kami telah menjelaskannya secara rinci di atas ilmu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang meyakini kebenaran apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semenjak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengajak umat ini, mendakwahi umat ini agar mereka berjalan di atas agama yang hak, di atas Islam, "Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir." Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan kepada umat ini, dan hendaknya engkau membesarkan dan mengagungkan Rabbmu, dan sucikanlah pakaianmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangkit tegak dengan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, mengajak umat ini untuk meninggalkan jalan kegelapan dari berbagai macam bentuk kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, menuju kepada cahaya yang terang benderang, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan dengan penuh kasih sayang, beliau menyampaikan agama ini, agama yang dibangun di atas prinsip rahmah, kasih sayang kepada seluruh manusia. Oleh karena itu, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan dinur rahmah, agama yang dibangun di atas prinsip kasih sayang sebagai rahmatan lil alamin, yang mengasihi dan menyayangi mereka agar kemudian mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai syariat ini dan menjadi kaum muslimin dan cinta kepada al-Islam wal muslimin. Maka Islam ini mengajak orang-orang yang berjalan di atasnya untuk senantiasa bersikap kasih sayang, mengasihi dirinya sendiri dengan menjaga dirinya agar tidak terjatuh ke dalam hal-hal yang menyebabkan dia merugikan dirinya sendiri di dunia dan di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hendaknya kalian memelihara diri kalian, menjaga diri kalian agar komitmen di atas kebenaran, tidak memudaratkan kalian adanya orang-orang yang tersesat tatkala kalian mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Islam juga memerintahkan untuk bersikap rahmah, kasih sayang kepada seluruh makhluk, kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dan kepada orang tua. Bersikap rahmah kepada orang-orang yang lebih muda, dan hormat kepada orang-orang yang lebih tua. Kasih sayang kepada seluruh manusia, bahkan bukan hanya kepada manusia, demikian pula kepada hewan. Islam memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahkan memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berbuat baik dan bersikap rahmah bahkan kepada hewan-hewan tersebut, pada saat menyembelih mereka, pada saat membunuhnya, maka menyembelih dan membunuhnya juga dengan cara yang baik, yang dibangun di atas prinsip rahmah, kasih sayang. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai, fa idza qataltum fa ahsinul qitla, wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha, وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kalian untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan dalam segala hal, bahkan ketika kalian membunuh. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan ketika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Salah seorang kalian menajamkan pisaunya dan menjadikan hewan yang disembelih tersebut dalam keadaan tidak tersiksa pada saat disembelih. Nah, oleh karena itu, demikian banyak an-nusus, dalil-dalil dari Al-Quran Al-Karim dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam yang menjelaskan tentang sifat Islam yang dibangun di atas prinsip rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam juga menjelaskan kepada umatnya bahwa ciri orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang senantiasa memiliki sifat rahmah, kasih sayang kepada yang lainnya, kasih sayang kepada manusia, bahkan berkasih sayang kepada makhluk secara umum. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innama yarhamullah min ibadihi ar-rahama. Sesungguhnya orang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah mereka yang memiliki sifat rahmah, kasih sayang pada dirinya. Dan Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan, la yarhamullah man la yarhamun nas. Allah Jalla wa'ala tidak akan merahmati, tidak akan mengasihi orang yang tidak merahmati manusia yang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'. Orang-orang yang memiliki sifat rahmah, mereka adalah orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kalian mengasihi makhluk yang ada di muka bumi ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati kalian. Ibn Battal rahimahullah ta'ala, tatkala beliau menjelaskan makna dari hadis ini, beliau mengatakan, fihi al-haddu ala isti'mali ar-rahmati li jami'il khalqi, fayadkhulu al-mu'min wal-kafir wal-baha'im al-mamluk minha wa ghayru al-mamluk, ويدخل في الرحمة التعاهد في الإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي في الضرب. Kata Ibn Battal rahimahullah ta'ala, di dalam hadis ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama', kasihilah orang-orang ada di muka bumi ini, maka kalian akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk senantiasa menggunakan prinsip rahmah, kasih sayang kepada seluruh makhluk, termasuk di antara mereka adalah mengasihi mukmin, bahkan juga mengasihi orang kafir, merahmati hewan, baik hewan-hewan yang dimiliki atau hewan yang lainnya, bahkan termasuk di antara bentuk rahmat. Kata beliau adalah senantiasa berusaha mencari orang-orang yang kelaparan untuk kita berusaha memberi makan kepada mereka, memberi minum kepada mereka. Dan termasuk di antara bentuk rahmah adalah berusaha meringankan beban seseorang yang kesulitan dan tidak melakukan kezaliman kepada seorang, baik dalam bentuk pemukulan atau yang lainnya, yang merupakan bagian dari sikap melampaui batas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana wa ya'rif li'alimina ay haqqah." Bukanlah termasuk dari kami, bukanlah termasuk dari umat kami orang yang tidak merahmati yang lebih muda di antara kami, yang tidak menghormati dan memuliakan yang lebih tua di antara kami, dan tidak mengenal hak seorang alim. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau dikenal sebagai seorang yang menebarkan rahmat di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah lingkungannya, di tengah-tengah masyarakatnya, bahkan di antara masyarakat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama mereka, di antara mereka ada dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan Yahudi, dari ahlul kitab. Mereka benar-benar mengetahui kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup bersama Rasulullah, dan mereka hidup bersama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mengetahui bahwa Islam merupakan agama rahmah yang mengajarkan kepada umat ini kasih sayang kepada yang lainnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dikenal di tengah-tengah keluarganya sebagai seorang yang paling baik akhlaknya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku. Kata Safiyyah binti Huyai radhiyallahu ta'ala anha, salah seorang dari ummahatul mu'minin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang manusia yang paling baik akhlaknya. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melayani Rasulullah alaihi salatu wasalam selama di Madinah hingga wafatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Beliau benar-benar mengetahui kemuliaan akhlak Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau mempersaksikan dengan ucapannya kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kemudian dicontoh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, dengan kemuliaan akhlak yang dikenal oleh orang-orang kafir tentang kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh para sahabat bersama Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam, menyebabkan mereka masuk ke dalam al-Islam, disebabkan karena mereka sendiri yang menyaksikan bahwa Islam merupakan agama yang mengajarkan kasih sayang, tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan tindakan-tindakan pengerusakan, penghancuran tanpa sebab, pembunuhan tanpa sebab, dan yang semisalnya. Bahkan sebaliknya, dari kalangan orang-orang kafir mereka mempersaksikan demikian mulianya akhlakul muslimin yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada saat terjadinya peperangan antara kaum muslimin dan orang-orang kafir wal musyrikin. Lalu di antara orang-orang kafir itu menjadi tawanan kaum muslimin. Tidak kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, tidak kemudian kaum muslimin mereka berbuat semena-mena kepada para tawanan mereka, tidak memberi makan kepada mereka atau melakukan berbagai bentuk-bentuk penyiksaan kepada para tawanan tersebut, disebabkan karena mereka adalah orang-orang kafir. Sama sekali tidak. Sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada umat ini untuk bersikap kasih sayang bahkan kepada para tawanan, sehingga tidak sedikit mereka dari kalangan orang-orang kafir yang ditawan oleh kaum muslimin, mereka menyaksikan akhlakul muslimin, kemuliaan akhlakul muslimin yang mereka menyebabkan cinta kepada Islam dan masuk ke dalamnya. Hal ini disebabkan karena di antara ciri-ciri kaum mukminin yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Di antara ciri-ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala al-mukminin adalah mereka senantiasa memberi makan dengan makanan yang mereka sendiri cinta, senang untuk memakannya. Namun mereka berikan kepada orang miskin, anak yatim, dan para tawanan. Diterangkan oleh para ulama tafsir seperti Qatadah, Ibn Di'am As-Sadusi, demikian pula Ikrimah, dan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah, mereka mengatakan ma kana al-asra yawma idzin illa al-musyrikin. Apabila disebutkan tawanan, maka tawanan yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang lain kecuali orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Mereka lah para tawanan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatul mu'minin yang memberi makan kepada mereka dari makanan yang mereka sendiri senang untuk memakannya, berselera untuk memakannya, bukan makanan yang sudah lewat masanya, yang telah rusak, yang telah berubah, yang akan membusuk lalu diberikan kepada orang-orang kafir. Tidak, mereka memberikan makanan itu kepada orang miskin, kepada anak yatim, bahkan kepada tawanan yang kafir dari jenis makanan yang mereka sendiri senang untuk memakannya, tidak menyiksa mereka. Bandingkan dengan perbuatan orang-orang kafir terhadap tawanan-tawanan mereka, terlebih ketika para tawanan itu dari kalangan kaum muslimin, tidak sedikit di antara mereka yang mengalami berbagai macam bentuk penyiksaan, berbagai macam bentuk hukuman yang menyebabkan mereka sengsara dalam kehidupan mereka. Namun Islam melarang hal tersebut. Berbuat baik kepada mereka dan bersemangat untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan agar mereka mengenal Islam. Islam yang mengajarkan al-akhlaqul karimah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Barang siapa yang membaca perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan Islam, niscaya dia akan mengetahui demikian mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang memiliki sifat rahmah, yang berusaha untuk menyelamatkan umat ini dari hal-hal yang menyesatkan menuju kepada hidayah, menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu ketika diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau bertanya, Rasulullah, hal ata alika yawmun ashaddu alika min yawmi Uhud, apakah engkau pernah merasakan ada satu hari yang paling berat yang kamu rasakan, yang melebihi apa yang kamu rasakan dalam peristiwa perang Uhud? Dalam peristiwa perang Uhud, kita mengetahui bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terluka, beliau disakiti oleh orang-orang kafir, bahkan mereka hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sempat tersiar berita ketika itu dalam peristiwa perang Uhud bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, dibunuh oleh orang-orang kafir. Sampai sebagian gigi beliau, rubaiyah beliau, itu sampai patah dan beliau terluka. Ini yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa perang Uhud. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, adakah sebuah peristiwa yang pernah engkau alami yang lebih berat yang kamu rasakan dari peristiwa Uhud itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad laqitu min qaumika ma la min qaumiki ma laqit. Aku pernah merasakan, menemui cobaan dari kaummu apa yang telah aku rasakan. Lalu kemudian beliau menceritakan tentang kondisi beliau ketika dilempar dan diusir, dikeluarkan dari Taif. Pada saat beliau hendak mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Dan itu jauh sebelum terjadinya peristiwa perang Uhud. Sampai kemudian beliau berusaha mencari perlindungan. Beliau meminta kepada salah seorang yang bernama Ibn Abdi Yalil bin Abdi Kulal untuk memberikan perlindungan kepada beliau, agar beliau diberi kesempatan untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Namun ia tidak memenuhi permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga beliau terluka. Mengalir darah di bagian tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau meninggalkan Taif. Pada saat beliau tiba di salah satu daerah di dekat Makkah yang disebut Qarnus Tha'alib, maka Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga bukit itu mengirim salam kepadamu." Maka malaikat bukit itu pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, in syi'ta an utbiqa 'alaihimul akhshabain." Wahai Rasulullah, apabila engkau ingin, aku akan timpakan kepada negeri itu, aku akan timpakan kepada penduduk negeri itu dua bukit, al-akhshabain. Dua bukit yang ada di Makkah. Ini penawaran dari malaikat bukit tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengasihi mereka, tidak memiliki sifat rahmah kepada mereka, sungguh sangat mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Iya, silakan. Timpakan kepada mereka bukit itu." Sangat mudah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah ditawarkan oleh Malakul Jibal untuk mengazab mereka yang telah melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menghalangi dakwah Nabi alaihi salatu wasallam. Sangat mudah bagi Nabi alaihi salatu wasallam untuk mengatakan, "Iya. Silakan." Namun ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lain. Maka beliau pun menjawab ucapan dari Malakul Jibal, ucapan yang berasal dari seorang Nabiur Rahmah yang sangat mengasihi umat ini, mengharapkan kebaikan bagi umat ini. Beliau pun mengatakan, "Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yushriku bihi syai'a." Bahkan aku berharap agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memunculkan dari mereka, mengeluarkan dari mereka, dari keturunan-keturunan mereka akan ada hamba-hamba Allah yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepadanya. Lihatlah sifat rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih mengedepankan sikap kasih sayang, mengharapkan hidayah kepada mereka, lebih mengedepankan sikap rahmat daripada sikap kebencian, sikap dendam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terluka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terusir. Inilah Nabi Rahmah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya untuk senantiasa mengedepankan sikap rahmah dalam segala hal, bahkan dalam menghadapi orang-orang kafir, mengharapkan di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah, mengharapkan di antara mereka akan ada yang mengenal Islam, masuk ke dalam Islam, menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukanlah bagian dari Islam, bukanlah bagian dari syariat Islam bersikap keras, bersikap kasar, melakukan tindakan-tindakan kekerasan, melakukan berbagai tindakan-tindakan teror dan pengerusakan baik terhadap manusia atau terhadap fasilitas-fasilitas umum atau terhadap harta-harta benda mereka. Ini Islam tidak mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang kafir itu halal untuk ditumpahkan darahnya. Islam tidak mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang kafir itu harus dikerasi, harus disikapi dengan kasar. Itu bukanlah dari Islam dan tidak dikenal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya baik dengan ucapannya atau dengan perbuatannya dengan cara-cara demikian. Namun Islam membedakan antara seorang kafir dengan kafir yang lain. Islam membedakan antara orang-orang yang kafir yang memerangi kaum muslimin, yang mengeluarkan kaum muslimin dari kampung-kampung halaman mereka, yang menindas kaum muslimin, dengan orang-orang yang kafir yang mereka berstatus sebagai kafir dhimmi atau kafir mu'ahid atau kafir musta'min. Ini diklasifikasikan di dalam Islam, dibedakan antara satu kafir dengan kafir yang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tabaraka wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Silahkan berbuat baik kepada mereka padahal mereka kafir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang untuk berbuat baik kepada mereka dalam perkara-perkara dunia. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang berbuat keadilan. Innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudh dhalimun. Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah larang kalian untuk bersikap wala, untuk bersahabat, untuk bersikap saling cinta mencintai kepada orang-orang yang memerangi kalian, yang mengeluarkan kalian dari kampung halaman kalian dan menampakkan permusuhannya kepada kalian. Siapa yang bersikap loyal kepada mereka maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hidup bertetangga dengan orang-orang kafir dari kalangan Yahud. Namun sama sekali kita tidak pernah mendengarkan ada satu riwayat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka atau menteror mereka atau membuat mereka tidak nyaman hidup bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali tidak, kecuali apabila mereka yang berbuat terlebih dahulu, mereka yang membatalkan perjanjian damai, mereka yang menampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin, mereka yang hendak memerangi kaum muslimin. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat mereka pun memerangi Banu Nadir, Banu Qainuqa, Banu Quraidah, kabilah-kabilah dari kalangan Yahudi, disebabkan karena mereka lah yang terlebih dahulu membatalkan perjanjian untuk hidup damai bersama kaum muslimin. Adapun selama tidak membatalkan perjanjian untuk berdamai dengan kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghargai mereka, hidup baik bersama mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala mu'ahidan lam yurih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahid tidak akan mencium baunya surga. Padahal yang dibunuh orang kafir, yang dibunuh kafir dhimmi, kafir mu'ahid, dia membunuhnya tanpa hak, dia tidak akan mencium baunya al-jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik menyebutkan bahwa ada seorang anak kecil mendekati usia balig yang sering bermain-main di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal dia anak Yahudi. Tapi dibiarkan oleh Rasulullah alaihi wasallam. Dibiarkan. Sama sekali anak ini tidak merasa terancam ketika mendatangi Rasulullah, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada anak tersebut, pulang kamu, kafir, dasar kafir kamu. Tidak ada. Awas kalau kamu tidak pulang, penggal lehermu nanti. Apakah demikian Rasulullah? Tidak sama sekali. Dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika anak Yahudi ini sakit, jatuh sakit. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi wasallam? Apakah Rasulullah mengatakan, "Ah, biarkan aja itu. Biarkan. Kenapa enggak mati sekalian? Kafir kok." Sumpek bertetangga dengan orang kafir. Tidak. Di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada beliau. Beliaulah yang mengatakan, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapa yang berbuat baik kepadamu, balas kebaikannya. Meskipun balasan itu dengan cara berdoa atau yang lain. Jazakallahu khairan, pada orang berbuat baik bagian dari membalas kebaikan orang tersebut. Mah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membalas kebaikan anaknya. Beliau datang menjenguk. Menjenguk anak yang sedang sakit ini. Maka beliau pun masuk ke dalam rumah anak tersebut. Dipersilahkan masuk. Beliau duduk di sisi anak itu yang sedang sakit dalam keadaan sekarat. Di sisi yang satunya, di situ ada ayahnya, ayah dari anak ini, Yahudi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat anak ini mendekati kematiannya, kesempatan bagi Rasulullah alaihi wasallam untuk membalas kebaikan anak ini dengan mengajaknya masuk ke dalam al-Islam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk membalas kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada beliau dengan membalasnya, dan balasan itu yang terbaik, yaitu mengajak mereka masuk ke dalam Islam. Paman beliau Abu Talib, selama hidupnya Abu Talib selalu memberi perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Abu Talib melindungi Rasulullah dari orang-orang kafir, orang-orang Quraisy yang hendak menyakiti dan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membalas kebaikan itu, mengajaknya masuk Islam di akhir hayatnya. Ya ammi qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah wahai pamanku. Kalimat ini aku akan jadikan sebagai hujjah untuk menyelamatkan pada yaumul qiyamah di hadapan Allah subhanahu wa taala. Namun Allah azza wajalla mengendaki lain, tidak memberi hidayah kepadanya. Demikian pula anak ini ketika sedang sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada anak tersebut dalam keadaan di sisi anak itu ada ayahnya Yahudi. Kata Nabi, "Aslim, wahai anak muda, masuk Islam kamu. Ucapkan la ilaha illallah." Mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak muda ini bingung. Maka dia pun melihat ayahnya. Dia pun melihat ayahnya. Artinya bingung. Apakah dia akan menuruti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia menunggu komentar dari ayahnya. Subhanallah, apa yang terjadi ma'asyarul ikhwah wal akhwati fillah? Allah Subhanahu wa taala meluluhkan hati ayahnya itu. sebelum meninggal anaknya, ayahnya sempat mengatakan kepada anaknya tersebut, Ati Abul Qasim, taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim itu. Padahal ayahnya ini Yahudi. Coba bisa dibayangkan ya, kalau seandainya orang Yahudi ini mengenal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tukang teror atau teroris atau orang yang suka mendatangkan rasa takut kepada tetangganya, kepada lingkungannya, atau dikenal sebagai orang yang kasar, yang keras dalam bergaul, apa mungkin seorang ayah Yahudi ini akan mengatakan kepada anaknya Ati Abul Qasim, taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim? Apa mungkin? Wallahi tidak mungkin. Dia mengetahui bagaimana kepribadian Rasulullah. Dia mengetahui bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengasihi anaknya, ingin keselamatan anaknya. Akhirnya dia mengatakan pada anaknya, Ati Abul Qasim, taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim. Akhirnya sebelum meninggal, anak ini sempat menyatakan dirinya masuk ke dalam al-Islam, mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah orang Yahudi itu, beliau mengatakan alhamdulillah alladhi anqadahu minan nar, alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Kemuliaan akhlak ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah bukan hanya dengan teori, bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan akhlak, dengan perbuatan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik. Tidak seperti yang dikatakan oleh para tokoh khawarij yang mengatakan bunuh setiap orang kafir itu. Siapa saja yang kafir, bunuh. Siapa saja yang masuk ke negeri kaum muslimin dan mereka orang-orang kafir, halal darahnya. Boleh ditumpahkan darahnya. Dan yang semisalnya dari doktrin-doktrin yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang dibangun di atas prinsip rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Maka ini harus difahami ma'asyiral muslim rahimakumullah. Agar kemudian seluruh manusia mengetahui bahwa Islam mengajarkan prinsip rahmah, mengajarkan kasih sayang, menghendaki kebaikan kepada mereka. Agar kemudian mereka mengenal keindahan Islam, mereka cinta kepada Islam. Yang sangat disayangkan ma'asyiral muslimin, disebabkan karena perbuatan dan ulah orang-orang yang jahil dari kaum ruwaibidah yang sama sekali tidak mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Islam memiliki sebuah penampilan yang buruk bahkan terhadap kaumnya sendiri. Jangankan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, mereka sampai mengatakan Islam itu identik dengan teroris. Ajaran Islam adalah terorisme. Itu yang ada di pikiran mereka. Kenapa? Karena mereka melihat sekian banyak kejadian-kejadian yang terjadi dari pengerusakan, penghancuran, dan pembunuhan. Orang-orang yang tidak berdosa, ternyata pelakunya adalah kaum muslimin. Yang lebih-lebih menyakitkan hati, bahwa difahami oleh sebagian kaum muslimin, semakin banyak belajar Islam, semakin membuat seorang jadi teroris. Kalau sudah mulai berubah penampilan, sudah mulai berjenggot, celananya sudah mulai cingkrang, sudah mulai pakai gamis, apalagi kalau sudah pakai jubah, sudah mulai jualan herbal lagi. Ini tanda-tanda teroris. Itu yang difahami oleh kaum muslimin, sebagian kaum muslimin. Sehingga ketika melihat anaknya mulai ngaji, hati-hati, jangan sembarangan ngaji lagi. Jangan sembarangan belajar, jadi teroris nanti kamu. Takut orang-orang tua sekarang. Apalagi kalau melihat orang-orang yang semangat ingin menjalankan sunnah perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Seorang muslim ingin menjadi muslim yang baik malah dicurigai. Seorang wanita ingin menjadi wanita salihah, menutup auratnya dengan berhijab, malah dicurigai. Biasanya orang kalau istrinya bercadar itu teroris. Sampai seperti itu. Padahal kalau kita melihat sebenarnya yang akan melakukan tindakan-tindakan teror itu biasanya pakaian biasa. Bukan orang berpakaian, pakai peci, pakai gamis, pakai ya. Itulah orang-orang yang hendak merusak Islam. Wallahul musta'an. Amalan-amalan yang semacam ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam berlepas diri darinya. Ahlus sunnati wal jamaah berlepas diri darinya. Dakwah salafiyah berlepas diri darinya. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama. Mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersikap rahmah kepada manusia. Tentu di sana ada batas-batas syariat yang harus kita jalankan. Bukan berarti kita kasih sayang kepada mereka, akhirnya kita pun ikut terjerumus ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Karena kita ingin bertoleransi kepada orang kafir, akhirnya kita menggugurkan akidah kita sendiri. Jangan. Pada saat tiba hari Natal, dianjurkan untuk mengucapkan hari Natal misalnya. Tahun baru, ucapkan tahun baru. Ada acara ini, acara itu, ucapkan selamat pada mereka. Ucapkan selamat pada orang merayakan Nyepi. Ya, tidak boleh. Walladzina syaduna zur. Walladzina la yashaduna zur. Di antara ciri hamba-hamba Allah, al-mu'minin, yang mereka tidak menyaksikan dan tidak menghadiri az-zur. Di antara penafsiran para ulama, bahwa yang dimaksud az-zur adalah acara-acara kafir. Perayaan-perayaan orang-orang kafir. Maka seharusnya seorang semakin mempelajari Islam, semakin mengarahkan dia kepada al-haq. Semakin menjadikan dia tenang dengan keislamannya. Semakin dia mengatur dirinya dan tidak melakukan perkara-perkara yang memudaratkan dirinya. Demikian pula memudaratkan orang lain. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang penting untuk kita sampaikan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Besok insyaallah taala ba'da salat al-fajr wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.